الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فإخوتي في الله حفظني وحفظكم الله. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema di mana tema ini penting sebetulnya untuk difahami, begitu pula diamalkan, dikarenakan tema ini adalah tema yang bersifat prinsip. Namun berkenaan dengan tema yang pada hakikatnya merupakan prinsip yang harus dipegang teguh oleh seorang muslim secara umum, lebih-lebih lagi seorang ahli sunnati wal jamaah, justru pembahasan yang akan kita sampaikan ini sering dilalaikan dan dianggap remeh. Bahkan orang-orang yang berusaha menyuarakan, berusaha mengangkat dan membahas tema ini disebut dan dianggap sebagai orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang intoleran, dan sebutan-sebutan yang lainnya. Dan orang-orang yang justru bertolak belakang dengan prinsip Islam yang akan kita sampaikan ini dianggap sebagai orang-orang yang penuh hikmah, orang-orang yang cara berpikir atau cara berpandangnya luas. Orang-orang yang berusaha memajukan dan mengembangkan bangsa dan negara. Dan ini sangat mirip dan sangat cocok dengan yang apa Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna fil ard. Dan apabila disampaikan, didakwahkan kepada mereka, orang-orang yang menyelisihi al-haq, la tufsidu fil ard, janganlah kalian itu berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu dengan melakukan dan menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat, kufur, ma'asi, dan yang semisalnya, karena ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab terbesar hancurnya muka bumi. Maka orang-orang yang memberikan nasihat kepada umat untuk kembali kepada al-haq, mereka menyampaikan la tufsidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Malah justru mereka menimpali orang-orang yang menyelisih al-haq, innama nahnu muslihun, justru kami ini hanya menginginkan perbaikan, menginginkan kemajuan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menyimpang dari asy-syari'ah, menyimpang dari prinsip-prinsip Islam, bahwasanya mereka yang mengaku diri mereka sebagai pembaharu, revolusioner, atau orang-orang yang membawa kemajuan, ala innahum humul mufsiduna fil ard, ketahuilah justru mereka itulah yang berbuat kerusakan di muka bumi. Karena mereka melakukan penyimpangan, mengajarkan dan menyebarkan penyimpangan. terutama pembahasan ini atau tema yang akan kita angkat ini bertepatan sekali dengan waktu kita mengangkat tema ini, yaitu terkait dengan tahniah ayyadil kuffar, mengucapkan selamat berpartisipasi terhadap hari-hari raya orang-orang kufar. Apa hukumnya secara Islam? Apa sikap yang tepat di dalam melihat hari-hari raya orang-orang kufar? Apakah sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh orang-orang yang dianggap intelek, orang-orang maju, orang-orang toleran, yaitu dengan ikut bergabung, turut senang, begitu pula bahkan berpartisipasi, ta'awun di dalamnya. Maka ini yang akan kita bahas. Dan kita akan membawakan aqwal, atau sebelumnya ayat minal Qur'an, begitu pula ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula ijma' kesepakatan ahlul ilm, serta aqwalus salaf di dalam permasalahan ini. Bahwasanya seorang muslim, seorang yang berakidah Islam, tidak boleh untuk mengucapkan selamat kepada orang-orang kufar pada hari-hari raya mereka. Perlu diketahui ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, bahwasanya di antara prinsip agung yang diajarkan oleh ulama una, yang tertera di dalam Al-Kitab wa Sunnah, bahwasanya seorang yang bertauhid kepada Allah, ala aqidati tauhid, begitu pula di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah, tidak boleh, haram baginya untuk memiliki wala, loyal, cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bal yajibu alaihim al-bara', bahkan wajib bagi mereka, bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah, begitu pula ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk berlepas diri, membenci, wa nasbul adawah, dan menegakkan permusuhan kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini pula prinsip yang diajarkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam risalah Thalathatul Usul. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabiullah Ibrahim, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah, ambillah hikmah ibrah, pelajaran dari Ibrahim, ketika Ibrahim abul anbiya, asyraf al-anbiya wal mursalin ba'da Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berfirman atau ketika beliau berkata kepada ayahnya, begitu pula kaumnya, inna bura'a minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, inna bura'a minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, menjauhi, membenci, memusuhi kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami pun berlepas diri, membenci, memusuhi setiap yang kalian ibadai dan sembah dari selain Allah, ataupun membenci serta memerangi setiap peribadatan yang kalian serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami kufur kepada kalian. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan nampak jelas perang, kelihatan sekali permusuhan, ketidakcocokan, gap antara kami kaum muslimin dengan kalian orang-orang musyrikin, kufar yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-adawah wal baghdha, nampak jelas al-adawah permusuhan, begitu pula kebencian, dan itu abadan selama-lamanya, permusuhan antara seorang muslim dengan orang kafir itu akan terjalin atau akan berlangsung selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sampai kalian mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu prinsip yang sering sekali kita ulang-ulang di dalam majelis-majelis kita. Prinsip al-wala wal bara fillah walillah. Prinsip loyal. Prinsip cinta. Begitu pula prinsip membenci yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk praktek, di antara bentuk amaliyah dari prinsip tersebut adalah at-tamayyuz, bersikap membedakan diri. Begitu pula adamu tashabbuhil musyrikin, dan tidak bertashabbuh meniru orang-orang musyrikin dari segala arah, dari berbagai sisi dari mereka. Dan kalau kita perhatikan syariat kita betul-betul menerapkan hal tersebut. Misalu dari contoh di dalam masalah al-ibadat, masalah dalam masalah ibadah saja, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seorang itu sholat di waktu-waktu yang terlarang, di antaranya inda tulu'is syams wa inda ghurubiha, ketika terbit dan ketika terbenamnya matahari. Ini di antara waktu-waktu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk sholat sunnah mutlaqah di waktu-waktu tersebut. Wal hikmah, dan hikmahnya sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena orang-orang Majusi mereka sujud kepada matahari ketika itu, yakni inda tulu'u 'indal ghurub, ketika terbitnya matahari atau ketika tenggelamnya matahari. Maka dari hadis ini kita bisa memahami bahwasanya di dalam syariat kita, dalam masalah sholat saja, kita dilarang menyerupai orang-orang Majusi ketika mereka ibadah dan sujud kepada matahari. Seorang muslim, ketika mereka melaksanakan sholat, sujud, itu lillahi subhanahu wa ta'ala. Diserahkan dan diniatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika di situ ada penyerupaan, kesamaan fisik, kesamaan zahir antara apa yang dilakukan oleh orang-orang Majusi dengan apa yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kaum muslimin melaksanakan sholat di waktu-waktu tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang. Dan ini pun dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Iqtidha' Shiratal Mustaqim. Begitu pula hadis yang sifatnya umum, mencangkup segala sisi tasyabbuh, baik itu di dalam ibadah, di dalam al-libas, di dalam cara berpakaian, di dalam hai'ah, tindak tanduk, kita dilarang untuk menyerupai orang-orang musyrikin, orang-orang kufur. Kata Rasulullah SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang bertasyabuh dengan sebuah kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Maka hadis ini terdapat larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seorang bertasyabuh atau menyerupai sebuah kaum, terutama orang-orang kufar. Karena ketika mereka bertasyabuh dengan orang-orang kufar, walaupun secara zahir, tidak secara batin, walaupun niatnya beda, maka hal tersebut akan merembet kepada kesamaan batin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, karena musyabahatul zahir tuaddi ila musyabahatil batin. Bertasyabuh dalam perkara yang sifatnya zahir, perkara yang sifatnya fisik, penampilan luar, itu akan menyeret dan mengantarkan kepada tasyabuh dari sisi batin, keyakinan. Dari sisi keyakinan. Maka dalam hadis ini, Rasulullah SAW melarang untuk seorang itu bertasyabuh walaupun niatnya beda. Misalnya dalik, ketika orang-orang musyrikin, mereka memakai sebuah jimat tertentu. Mereka memiliki budaya dan tradisi tertentu. Misalnya memajang sebuah jimat di rumah-rumah mereka. Dan mereka memiliki keyakinan terhadap jimat-jimat tersebut. Bahwasanya ketika jimat ini dipasang di rumah akan mendatangkan ini dan begitu. Namun, kaum muslimin, terutama du'aful muslimin, orang yang lemah keimanannya, ketika melihat hal ini dan memandang bahwasanya itu adalah budaya mereka, senang ngefans dengan budaya mereka, bahkan segala hal yang sifatnya detail mereka tiru, terutama sampai pada batasan ketika memakai jimat itu tadi. Dijadikan sebagai souvenir, dijadikan sebagai hiasan dan yang semisalnya. Maka ketika seorang muslim memakai atau menggunakan hal tersebut, mungkin sebagai hiasan untuk souvenirnya, untuk pajangan, untuk kenangan, maka ini terjatuh di dalam tasyabuh, walaupun seorang muslim tadi tidak meniatkan hal tersebut. Walaupun muslim tadi tidak meniatkan hal tersebut, ketika ditanya, ini dipakai orang-orang musyrikin untuk jimat. Mereka memiliki keyakinan terhadap benda-benda yang seperti ini dapat mendatangkan keberuntungan. Oh, saya enggak kok. Saya cuma sebatas hiasan saja, kelihatannya bagus. Contoh seperti orang-orang Konghucu, mereka biasa pajang boneka kucing yang bisa melambai-lambai tangannya. Mereka memiliki keyakinan bahwasanya kucing tersebut apabila diletakkan di toko-toko mereka, rumah-rumah mereka, ini bisa mendatangkan keberuntungan. Kemudian hal ini menjadi sesuatu yang sifatnya umum, menjadi hiasan, dijual di tempat-tempat umum, dan dianggap itu sebagai hiasan semata. Dan ada seorang muslim membelinya dengan niatan cuma sebagai hiasan saja. Kemudian dipajang di rumah, maka ini tetap terjatuh di dalam tasyabuh. terjatuh di dalam tasyabuh, walaupun niatnya tidak meniatkan dengan memajang benda-benda yang diyakini oleh orang-orang Konghucu tadi sebagai pendatang keberuntungan, ini tetap terjatuh di dalam tasyabuh. Orang muslim tadi mengatakan ini cuma sebagai hiasan kok, kelihatannya bagus, koleksi. Maka tetap ini tasyabuh. Karena yang namanya tasyabuh tidak dipersyaratkan niatnya sama. Tasyabuh itu, seorang terjatuh di dalamnya, bobit atau ketentuannya adalah ketika dia dari penampilan luar saja sudah sama. Ini sudah dianggap sebagai tasyabuh. Atau misal, misalun akhor. Contoh lain. Tren di anak-anak muda sekarang, di sebagian sosial media, mungkin menurut mereka itu sebagai lucu-lucuan atau sebagai komedi, dan misalnya. Sebagian anak-anak muda, terutama waliyadubillah, wanita-wanita muslimat yang mereka itu berkerudung, yang tentunya kerudungnya kerudung yang tidak syar'i, kerudung-kerudungnya orang-orang awam, mereka di sebagian sosial media mereka itu entah itu sebagai bahan lelucon atau yang semisalnya, mereka menggunakan kalung salib, di mana ini la syak, sangat tidak diragukan ini merupakan syiar an-nasara. Maka apa hukumnya? Maka hukumnya haram. Karena terjatuh di dalam tasyabuh bil musyrikin. Kalau ditanya, kamu meyakini keyakinannya orang-orang Kristen, orang-orang Nasara? Jawabannya tidak, cuma sebagai iseng-iseng saja. Maka jawabannya tetap haram, tetap kamu berdosa. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru sebuah kaum, maka dia termasuk bagian darinya. Maka ketika seorang itu menggunakan waliyadubillah, walaupun itu hanya sebagai niatnya lelucon saja, atau ingin viral dan semisal, tidak memiliki keyakinannya orang-orang Nasara tadi. Walaupun niatnya beda, tapi dari secara penampilan zahir dia menyerupai hal tersebut, maka kata Rasul fahuwa minhum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Ancaman yang keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula contoh-contoh lain di dalam penerapan tamayyuz, begitu pula adamu tasyabuh bil musyrikin yang diajarkan di dalam syariat kita adalah kisah disyariatkannya al-adhan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak musyawarah para sahabat untuk bagaimana caranya kaum muslimin ketika mendekati waktu salat atau telah masuk waktu salat, mereka diberitahu, mereka bisa langsung ke masjid. Pemberitahuan bahwasanya ini telah masuk waktu salat. Dan bagi laki-laki hendaknya ke masjid untuk melaksanakan salatul jamaah. Maka sebelum datangnya syariatul adzan, sebelum turunnya syariatul adzan, sebagian sahabat, mereka ada yang mengeluarkan ide, mengeluarkan pendapat, bagaimana kalau menggunakan lonceng. Lonceng-loncengnya terutama lonceng-lonceng gereja itu. Keras suaranya. Ini bisa digunakan untuk pemberitahuan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tidak." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan alasannya. Karena itu adalah miliknya orang-orang Nasara. Maka dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini kita bisa petik faedah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam haris semangat untuk menyelisihi dan membedakan diri antara muslimin dengan orang-orang kufar, bahkan dalam masalah azan sekalipun. Beliau ketika ada yang berusul, bagaimana kalau pakai lonceng? Beliau tidak setuju, enggak. Itu punyanya orang-orang Nasrani. Itu syiarnya orang-orang Nasara. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kaum muslimin untuk memiliki sifat tamayyuz, memiliki sifat beda. Kalau bahasa orang sekarang, bersifat atau bersikap eksklusif. Sebagian orang, orang-orang yang benci dengan ahli sunnah, menyatakan bahwasanya ahli sunnah itu bersikap eksklusif, memiliki sikap tersendiri, tidak mau berbaur. Maka sikap seperti ini, tidak mau berbaur, bergabung dalam masalah ini, na'am disyariatkan, na'am diperintahkan, bahkan wajib. Na'am. Kemudian contoh yang lain, fil libas, dalam masalah pakaian. Dalam masalah berpakaian, kaum muslimin diperintahkan, disyariatkan untuk menyelisihi orang-orang kufar dalam cara berpakaian mereka, terutama pakaian-pakaian yang merupakan syiar-syiar mereka. Dan ini nampak contohnya pada ketentuan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kepada kufar Zimmi. Di mana di antara ketentuan yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab kepada orang-orang Zimmiin, orang-orang kufar Zimmiin yang di bawah kekuasaan, di bawah pengaturan kaum muslimin, di antara ketentuan dari beliau, baju mereka tidak boleh sama dengan kaum muslimin. Mereka harus pakai baju-baju tertentu. Tidak boleh disamakan. Tidak boleh disamakan. Mereka dipakai yang diistilahkan dengan zunar. Semacam ikat pinggang namun dengan tali. Dengan tali. Dan ini ma'ruf kalau kita melihat orang-orang Nasrani, pendeta, rahib di zaman dahulu, di antara baju-baju mereka ada yang menggunakan yang diistilahkan dengan zunar, yaitu pengikat ikat pinggang namun dengan tali, semacam tali. Tali yang bentuknya atau sifatnya khusus. Yang itu maksudnya membedakan antara muslim dengan orang kufar dhimmiyin. Maka ini juga diantara contoh bagaimana salafun shalih menerapkan sifat tamayyuz antara seorang muslim dengan seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu ketika mereka berada satu lingkungan, berada pada satu wilayah. Nah, harus nampak perbedaan antara seorang muslim dengan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di antara ketentuan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terhadap orang-orang kufar dini, orang-orang kufar dini mereka dibedakan dari sisi kendaraannya. Bahkan Umar bin Khattab dari sisi kendaraan saja memerintahkan untuk orang-orang kufar itu dibedakan kendaraannya. Dari mana? Kaum muslimin, mereka diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan-kendaraan yang bagus. Dengan tata cara yang pada umumnya. Di mana kendaraan di zaman dahulu, kalau tidak himar, ibil, keledai, unta, kuda, dan yang semisal. Maka kaum muslimin dibolehkan untuk menggunakan hal tersebut. Dan cara menungganginya, ya pada umumnya. Pada umumnya. Kaki kanan di sebelah sisi kanan, kaki kiri di sebelah sisi kiri. Namun untuk orang-orang kufar, terutama kufar dini, mereka tidak boleh menggunakan kendaraan-kendaraan yang bagus oleh Umar bin Khattab. Mereka hanya diperbolehkan menggunakan himar. Satu. Kemudian alas mereka tidak boleh menggunakan pelana yang bagus. Mereka hanya diperbolehkan menggunakan yang diistilahkan dengan ikaf. Semacam bantalan. Semacam bantalan. Dan di Yaman itu masih sebagian ada. Semacam bantalan tertentu. Tapi tidak boleh pakai pelana. Yani alas yang bagus. Hanya sebatas bantalan agar ketika menunggangi itu tidak sakit. Dan cara mereka menunggangi tidak boleh sama dengan kaum muslimin. Kaki mereka itu keduanya harus pada satu sisi. Kanan dan kiri, misalnya kaki kanan dan kiri, itu harus misalnya salah satunya sisi kanan semua atau sisi kiri semua dari kendaraan yang dia gunakan. Ya, ini seperti boncengnya perempuan. Kalau dipraktekkan itu seperti cara boncengnya perempuan. Cara bonceng perempuan-perempuan, kalau membonceng motor misalnya, apalagi jaraknya dekat, biasanya kedua kakinya diletakkan di salah satu sisi dari motor. Tidak kaki kanan di sebelah kanan, kaki kiri di sisi yang kiri, tidak. Makanya ini yang ditentukan pula oleh Umar bin Khattab di zaman beliau. Di antara hikmah yang pertama, ihanatul kufar. Hikmahnya yang pertama adalah dalam rangka menghinakan orang-orang kafir. Menghinakan orang-orang kafir. Dan memberikan kesan bahwasanya kaum muslimin itu jauh lebih mulia dibanding orang-orang kufar. Dan bahwasanya orang-orang kufar adalah orang-orang rendahan. Baik itu dari sisi pakaian, cara mereka barakallahu fikum berkendara. Begitu pula ketika seorang muslim dengan orang kafir berpapasan di jalan. Di jalan. Di antara bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seorang muslim dengan orang kafir berpapasan di jalan. Misalnya ketika berjalan kaki ataupun ketika sudah ditentukan oleh waliul amr seperti sekarang ada traffic light, motor dan mobil misalnya di sebelah kiri semua ada pembatasnya. Ini beda. Tapi ketika misal contoh seorang berjalan di sebuah gang bertemu dengan orang kafir. Maka sebagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memepet orang kafir tadi sampai ke tepi jalan. Enggak boleh dia diberi jalan, tapi dipepet sampai dia betul-betul merasakan dia itu rendah, dia itu hina. Harus memuliakan seorang muslim. Seorang muslim bahkan dalam berjalan pun diberikan ruang. Nah, ini diantara bimbingan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan ini diantara contoh bagaimana sifat tamayyuz antara seorang muslim dengan orang-orang kufur. Nampak sikap yang beda dalam berbagai hal. Nah, dan ini pada hakikatnya merupakan bentuk tahqiq atau realisasi bentuk amaliyah dari sikap al-wala wal-bara' fillah walillah. Sikap loyal untuk Islam dan berlepas diri terhadap yang bertentangan dengan al-Islam wal-Muslimin. Begitu pula dalam permasalahan al-a'yad yang ini merupakan tema inti kita. Dalam pembahasan hari-hari raya, kita pun diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Menyelisihi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat yang sering kita baca dalam setiap rakaat kita. Dan bahkan di dalam rakaat kita, tidak akan sah apabila pada rakaat tersebut tidak dibacakan padanya surat tersebut. Menunjukkan bahwasanya surat ini adalah surat yang wajib untuk seorang itu mengulang-ulangnya, memahaminya dan mengamalkannya. Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan padanya. Siapa itu orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dalam ayat yang lainnya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Baik itu dari kalangan para nabi. Siddiqin. Orang-orang siddiqin wasyuhada', begitu pula para syuhada dan orang-orang saleh. Maka ini jalannya yang mengantarkan kepada Shiratul Mustaqim atau Shiratul Mustaqim itu sendiri. Kemudian tidak semata-mata itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lawan dari Shiratul Mustaqim yang wajib untuk seorang itu lari darinya, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, begitu pula jalannya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala al-yahud. Begitu pula ad-dallin, orang-orang yang sesat, jalannya orang-orang yang sesat yaitu orang-orang Nasar, orang-orang Nasrani, Kristen, Katolik dan yang semisalnya. Maka dari ayat ini bisa kita pahami bahwasanya seorang yang berjalan di atas jalan yang lurus, Shiratul Mustaqim, akan berbeda dengan jalannya, metodenya, manhajnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan di antara jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah hari-hari raya mereka, di mana mereka memiliki perayaan khusus. Di antaranya adalah orang-orang Nasara, mereka merayakan Christmas atau hari Natal. Ini adalah jalan mereka, metode mereka. Maka mengikuti hari-hari raya tersebut dengan bentuk apapun itu, berpartisipasi atau mengucapkan selamat, itu adalah menyelisihi jalan yang lurus. Naam, begitu pula yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau mensifati sifatnya orang-orang mukminin yang jujur. Kata Allah Subhanahu wa taala walladzina la yashhaduna az-zur. Dan mereka orang-orang mukmin adalah orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur, kedustaan. Az-zur di sini ditafsirkan oleh para ulama tafsir dengan berbagai macam tafsir yang pada hakikatnya tafsir-tafsir tersebut adalah semata-mata contoh. Di antara yang disampaikan oleh mereka, di antara bentuk tafsir dari kalimat zur, kedustaan, kata para ulama, a'yadul kuffar, yaitu hari-hari rayanya orang-orang kafir. Maka dari sini kita bisa memahami di antara sifatnya seorang mukmin yang jujur, mereka tidak menyaksikan, tidak berpartisipasi dengan hari-hari rayanya orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati hari-hari rayanya orang-orang kafir dengan az-zur, kedustaan. Kenapa disebut hari-hari raya orang-orang kafir itu disebut sebagai zur dengan kedustaan? Karena hari-hari raya yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya adalah perkara yang bid'ah. Tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap itu sebagai syariat, sebagai jalan, sebagai metode agama, tapi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidak mengikrarkan, sehingga disebut hari-hari raya orang-orang kafir itu sebagai az-zur, kedustaan. Mereka berdusta, menganggap dan mengklaim bahwasanya hari raya mereka adalah syariat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Begitu pula di antara asar-asar yang menunjukkan haramnya seorang itu ikut berpartisipasi dalam bentuk apapun terhadap perayaan orang-orang kafir adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, ijtanibul musyrikin fi a'yadihim, jauhilah orang-orang musyrikin pada hari-hari raya mereka. Kemudian beliau menjelaskan, fa inna ghadaballah tanzilu alaihim au yanzilu alaihim, karena sesungguhnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sedang turun kepada mereka, yakni pada perayaan-perayaan mereka. Maka Umar bin Khattab di dalam asar ini menjelaskan bahwasanya seorang muslim itu wajib hukumnya untuk menjauhi tidak berpartisipasi dengan perayaan-perayaan hari raya-hari raya orang-orang kafir. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala kemurkaannya sedang turun kepada mereka. Wala siyama, terlebih lagi dan secara khusus adalah perayaan Natal. Perayaan Christmas. Di mana di antara acara-acara Natal, Christmas adalah berdoa. Dan ketika mereka berdoa, siapa yang mereka doai? Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Yang mereka minta, mereka doai adalah yang mereka sebut dengan Yesus, Nabiullah Isa. Melakukan kesyirikan billahi azza wa jal. Maka la syak, bahwasanya perbuatan syirik mereka yang mereka lakukan di hari-hari raya mereka, dan ini berlaku pula kepada hari-hari raya orang-orang kafir yang lainnya, Nyepi atau Paskah, bahwasanya ma'ruf bahwasanya yang namanya hari-hari raya itu pasti dilakukan di situ ibadah. Dan ketika ibadah tersebut diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la syak, itu adalah kesyirikan. Dan perbuatan syirik adalah perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi kebencian Allah Subhanahu wa taala terhadap zina, terhadap riba, terhadap syubur khamr, terhadap qatlun nafs, terhadap membunuh jiwa yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala lebih murka dan lebih benci terhadap perbuatan syirik, terutama yang dilakukan pada hari-hari raya. Maka seorang muslim tidak layak dan tidak pantas untuk menghadiri, ikut berpartisipasi, ataupun hanya sebatas mengucapkan selamat pada kondisi-kondisi yang Allah Subhanahu wa taala murka padanya. Begitu juga hal ini, yakni larangan untuk seorang itu mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat kepada perayaan orang-orang kufur, dinukilkan ijma' padanya oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala atas keharamannya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menukilkan ijma' diharamkannya mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat kepada orang-orang kufar di hari-hari raya mereka. Bahkan di sebagian kitab-kitab Ashab Abi Hanifah, kitab-kitab Ashab Abi Hanifah, murid-muridnya Abu Hanifah ataupun para pengikut mazhab Abi Hanifah, mereka membuat nas secara khusus. Mereka mencontohkan barang siapa yang membuatkan makanan dalam rangka ta'zim a'yadil kufar, dalam rangka mengagungkan, memuliakan hari raya mereka, kafar. Maka dia telah kafir. Ini diantara bentuk syiddah, bentuk tegasnya para salafun salih di dalam menyikapi hari-hari rayanya orang-orang kafir. Bahkan saking kerasnya, terutama dari kalangan Ashab Abi Hanifah, mereka mengatakan membuat makanan saja dalam rangka memuliakan acara mereka kafir. Nah, lalu bagaimana kalau kita melihat kondisi sebagian kaum muslimin atau bahkan sebagian orang yang mengklaim bahasanya dirinya da'i, kiai, gus, tidak semata-mata membuatkan makanan dalam rangka mengagungkan, merayakan, memuliakan acara mereka. Bahkan bersedia untuk khutbah di situ. Ceramah di situ. Dan ceramah di situ bukan dalam rangka membantah dan menjelaskan batilnya akidah dan keyakinan mereka, bukan. Bukan dalam mereka mendakwahi mereka agar mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, bukan. Yang mereka sampaikan di khutbah-khutbah mereka adalah persamaan antara agama Islam dengan agama-agama yang lainnya. Biasanya agama Islam memuliakan Nabiullah Isa, begitu pula orang-orang Nasara, orang-orang Ahlul Kitab memuliakan Nabiullah Isa, sehingga tidak ada bedanya antara Muslim dengan Kristen Katolik. Maka ini jelas barakallahu fikum bertentangan dengan nas-nas yang kita sampaikan, baik itu di dalam Al-Kitab was-Sunnah, begitu pula ijma'us salaf dan ucapan-ucapan salafun salih atau al-a'imah terkait dengan perayaan hari raya orang-orang kafir. Nah, maka dari sini, dari pemaparan sebagian nas-nas, baik itu dari Al-Kitab, was-Sunnah, bahkan ijma'us salaf, waqalul a'imah, terhadap perkara ini kita mengerti batil dan salahnya sikap sebagian kaum muslimin yang justru ikut berpartisipasi di hari-hari raya orang-orang kafir. Bahkan sebagian mereka, terutama yang dikiaikan, memerintahkan dan membimbing untuk kita sebagai kaum toleran itu harus membantu sama yang lainnya. Tidak semata-mata mengucapkan selamat. Kalau orang-orang Kristen membuat spanduk selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin dan yang semisalnya, maka kita pun sebagai kaum muslimin juga mengucapkan hal tersebut, mengucapkan selamat Natal dan tahun baru dan yang semisalnya, selamat hari Paskah. Atau tidak semata-mata itu, kalau mereka punya acara gereja misalnya, ya kita bantu. Kita bantu, kita hadiri. Dan tidak jarang disebabkan karena ucapan-ucapan du'atu sesat, para da'i-da'i kesesatan, wa du'atu bolalu su', para da'i-da'i kesesatan dan kejelekan menyerukan hal yang seperti ini dengan label, dengan bungkus toleransi, menjadikan kaum muslimin hancur prinsip mereka, menjadikan kaum muslimin pupus keimanan mereka. Bahkan sampai pada batasan mereka menyamakan antara Islam dengan agama yang lainnya. Waliyadu billah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga yang kita sampaikan dari dalil-dalil ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan begitu pula mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya untuk seorang itu mempelajari prinsip-prinsip Islam. Prinsip terutama akidah salafus saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri-diri kita semua dari kesesatan, dari penyimpangan yang dibungkus, yang dibalut dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang seakan-akan kebatilan tersebut hak, namun ternyata dalamnya isinya adalah kebatilan murni. Yang tauhid dianggap syirik, yang syirik dianggap tauhid, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Naam. Maka tidak ada yang bisa selamat dari fitnah dan mara bahaya yang sedang kita temui atau hadapi kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat, as-sabat. Kekokohan, kekokohan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nattakil ala anfusina, dan tidak sepantasnya untuk kita bergantung semata-mata dengan kemampuan kita, merasa diri bahwasanya kita itu sudah cukup, tidak akan mungkin terjatuh di dalam penyimpangan, tidak akan mungkin kita menjadi sesat. Siapa yang mengira, siapa yang menjamin, karena bahasanya al-qulub baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Qalbu hidayah itu yang mengatur Allah, bukan kita. Kita tidak menjamin, kita tidak bisa menjamin hidayah kita ini akan kita pegang teguh sampai meninggal ataukah tidak. Yang mengatur Allah. Maka yang wajib bagi seorang muslim tidak berbangga diri, tidak merasa cukup dengan kemampuan dirinya. Namun selalu bergantung kepada Allah. Namun juga diiringi dengan ikhtiar, dengan usaha. Karena yang namanya keistiqomahan, al-hidayah itu ada jalannya. Istiqomah dan hidayah itu tidak mungkin diraih dengan bermalas-malasan. Yang namanya istiqomah dan hidayah itu pasti ada usahanya. Pasti ada yang harus dikorbankan, waktunya, usahanya, semuanya. Pasti ada ujiannya. Naam. Wallahu ta'ala alam bisab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.